Mitra Bisnis, berdasarkan data Lembaga Survei International Global Financial Integrity, Indonesia menduduki peringkat ke-9 daftar negara berkembang terkorup dengan kebocoran 109 miliar dolar Amerika sepanjang 10 tahun terakhir. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Yang aku tahu kan bahwa kondisinya kan memburuk nih, menurut kalau kita pakai yang data yang Transparansi Internasional. Transparansi Indonesia itu tahun 2011, Indonesia itu nomor 100 dari 180-an negara. Terus kemudian tahun 2012 jatuh ke 118 di tahun 2000. Jadi terjadi memburuk situasi korupsi di Indonesia. Tapi itu menurut Transparansi Internasional. Bahkan posisi kita di 118 itu lebih buruk dibandingkan Timur-Timur. Timur-Timur itu 113. Yang terbaik masih tetap ya Sweden, Denmark, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Singapura nomor 5 begitu. Nah kalau ternyata yang dari global ini menunjukkan yang nomor 9, mungkin tampaknya satu irama dengan riset yang dilakukan oleh Transparansi Internasional itu. Kalau Transparansi Internasional itu berarti 118 dari 173 negara. Posisinya jadi jatuh dari posisi 100 ke 118. Jadi kondisinya memburuk sebenarnya. Ini sebenarnya mengejutkan problem ini. Kenapa Indonesia itu sekarang nomor 2 di dunia pertumbuhan ekonominya, 6,23%. Coba kamu bayangkan kalau kita bisa membersihkan diri dari kasus korupsi ini, tentu angka 7,6% atau 27 itu kecil sekali kan? Mudah sekali sebenarnya kita melewatinya. Jadi tantangan terbesarnya adalah bahwa kasus korupsi ini terkait langsung dengan upaya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita bisa membersihkan diri, insya Allah sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita akan bisa nomor 1 di dunia begitu. Lebih dengan mudah dan juga bisa mencapai 2 digit seperti itu. Jadi tantangan utamanya di sana gitu, hubungan secara langsung antara kasus korupsi ini dengan pertumbuhan ekonomi kita begitu. Jadi kalau global financial ini dia menunjukkan seperti itu, bayangkan kalau kita bisa lebih baik ya dari kondisi tersebut, tentu akan lebih pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi lebih baik dan lebih cepat begitu. Lebih tinggi dan lebih cepat. Lalu bagaimana cara mengurangi penyebaran korupsi yang semakin akut ini, Pak? KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada undang-undangnya kan, ada undang-undangnya seperti undang tipikor, tindak pidana pencucian uang, menurut aku tinggal dilaksanakan aja gitu, di samping tumbuhnya kesadaran publik untuk gitu. Jadi tetap juga ada 3 arena yang tetap diperlukan, yaitu lembaganya, terus kemudian yang kedua adalah undang-undangnya. Mudah-mudahan nanti ketika kalau ada revisi terhadap undang KPK tipikor menjadi lebih baik begitu. Kesulitan kita sekarang dengan KPK ini kan karena prasarananya yang sangat terbatas, gedungnya, jumlah orangnya yang cuma 700-an itu kan begitu. Terus kemudian yang juga mestinya kalau kepolisian kejaksaannya juga sembuh, mungkin akan lebih baik dalam proses pembersihan Republik dari korupsi. Kan penegakan hukumnya, apabila undang-undangnya sudah ada, yang problem terakhir ini kan sebenarnya penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik, atau penegakan undang-undang itu bisa berjalan dengan baik, insya Allah sebenarnya bisa lebih cepat gitu proses pembersihan Indonesia dari korupsi ini. Sehingga kalau kita mengikuti global finance itu akan lebih membaik dalam waktu dekat. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.